Mitra bisnis, perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan membuat kota Jakarta dilumpuhkan oleh dampak munculnya genangan banjir di seantero kota sebagai dampak dari hujan deras yang melanda Jakarta. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada pendapat yang menyatakan masalah banjir di Jakarta sulit diatasi lantaran Jakarta secara geografis berada di bawah garis permukaan laut. Apa pendapat Bapak? Belanda itu hampir seluruh negaranya kawasan-kawasan di bawah permukaan laut. Hidup ratusan tahun aman jajah Indonesia lagi kan gitu. Nah, lihat, tengok ke Belanda. Mereka di bawah permukaan laut bisa, nggak ada masalah. Saya kira itu bukan alasan gitu. Alasan yang paling tepat itu karena memang tidak ada political will. Orang tidak mau memikul tanggung jawabnya dan risiko-risiko dari tanggung jawab itu dibandingkan dengan kenikmatan yang mereka dapat gitu. Nah, yang menarik Pak, sebenarnya Belanda saat menjajah kita sudah punya master plan untuk membangun kota Jakarta agar terbebas dari banjir. Tapi sayangnya itu tidak dilanjutkan. Apa pendapat Anda Pak Her? Ya, itu kan di semua bidang, di semua lokasi yang terjadi gitu. Apa istilah Britons itu orang Inggris. Rules the waves. Kalau orang Indonesia, Indonesian waves the rules. Menggoyang-goyang aturan. Kenapa? Aturan kita itu memang untuk ditabrak. Kalau nggak percaya, lihat aja. Semua orang yang menabrak aturan merasa hebat gitu. Jadi masih terlalu banyak yang harus kita benahin ini kan. Jadi ada banyak hal-hal. Tapi kalau yang soal-soal kultural itu singkirkan dulu lah. Yang penting bisa dilakukan sesuatu gitu. Ini gubernur ini kan ahli urban planning, ahli tata kota. Kalau ahli tata kota kan sekarang dia memegang kekuasaan, memegang kewenangan. Harusnya tiap kali dia jalan ke kantor, dia lihat bagaimana busway, jalur busway kosong, jalur di luar busway macetnya setengah mati. Itu kan dalam itu menit, nggak usah jam pun bisa memikir solusi-solusinya gitu. Wong dia ahli tata kota. Kalau intrusi air sudah masuk, asin rasanya gitu. Daya dukung lingkungan air bersih seluruh Jabodetabek itu cukup memadai nggak untuk 12 atau 14 juta penduduk Jakarta gitu? Sudah pasti tidak. Solusinya apa? Kan gitu. Ini kan cuma bisa merahasia orang yang nggak punya KTP gitu. Padahal itu pelanggaran HAM, operasi justisi itu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.